kalomi takalangeram kelonna rau saranna keremi mai keremi mai pakelon ri pangainku. Joy pakelong kaya saroku ngay lumu sarana tamala juri atingku. Hanya mengesau Tommy.